بسم الله الرحمن الرحيم. Ada gadis kecil yang menulis surat untuk saya semalam, namanya Naura. Ada subuh ini. Baik, bismillah. Surat untuk Ustaz Adi. Assalamualaikum Ustaz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mengganggu. Nama saya Naura, saya kelas 4 SD. Saya baru belajar Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz, saya baru hafal 4 juz. Baru belajar Al-Quran. Antum sudah berapa lama belajar Al-Quran? Berapa juz? Tuh, malu ah. Ke restoran pesan banyak juz, ya. Al-Quran belum dihafalkan. Tuh, 4 SD, 4 juz. Luar biasa. Kelas 1 SD, 1 juz. 2 SD, 2 juz. 3 SD, 3 juz. 4 SD, 4 juz. Cobalah SD ini bikin sampai 30 ya, kelasnya. Begitu sih, 30, 30 juz. Gitu. Luar biasa. Masya Allah. Saya dari Lampung. Mohon doanya ya Ustaz, semoga hafalan saya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang lagi menghafal Dariyat, tapi saya belum selesai. Doakan ya Ustaz, mohon doanya ya. Masya Allah. Agar hafalan saya tidak lupa. Semoga hafalan saya terjaga ya Ustaz. Mohon doanya agar saya bisa hafal 30 juz dalam Al-Qur'an dan bisa mentadabburi isi Al-Qur'an. Semoga saya dan keluarga insyaallah. Insyaallah. Dengan Ustaz bisa umrah haji ke Baitullah. Baik. Cita-cita saya ingin jadi penghafal Quran. Oh, saya ingin memakaikan mahkota. Barakallahu fiik insyaallah. Insyaallah umrah ya, tolong carikan anak ini, pertemukan dengan saya. Insyaallah nanti umrah bismillahirrahmanirrahim taala. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian, semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.